السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله segala puji dan segala syukuran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam yang telah menciptakan dan mentadbirkan, dan kepada-Nya lah kembali segala urusan. Dan alhamdulillah pada subuh yang penuh barakah ini dan kita melaksanakan salah satu daripada kewajipan Allah Subhanahu wa taala diwajibkan atas kita, maka kita akan meneruskan pembahasan hadis yang ke-19 daripada hadis 40 yang penuh barakah karangan Al-Hafiz Al-Imam Abu Zakaria Al-Nawawi rahimallahu taala rahmatan wasi'ah, yaitu hadis Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau ada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kenderaannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfaz ihfazillah tajidu tujahak ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka fi shiddah وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك كفت الأقلام رفعت الأقلام وجفت الصحف. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibn Abbas, wahai anak muda, ya ghulam, sesungguhnya aku mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat, hendaklah engkau memelihara Allah, niscaya Allah akan memeliharamu, dan ingatlah, kenallah pada Allah pada waktu senang, pasti Allah akan mengingatmu pada waktu susah. Dan apabila kau meminta, maka hendaklah kamu minta kepada Allah. Dan apabila kamu minta pertolongan, maka hendaklah kau minta pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah bahawa umat ini, jika mereka berkumpul semuanya untuk memberi manfaat kepadamu, maka tidaklah mereka dapat memberi manfaat kepadamu melainkan yang telah Allah tuliskan untukmu. Dan jika mereka berkumpul semuanya untuk memudaratkanmu, maka tidaklah mereka dapat memudaratkanmu melainkan dengan apa yang Allah telah tuliskan atasmu. Dan telah terangkatlah pena-pena dan telah keringlah lembaran-lembaran. Itulah hadis riwayat At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Dan beliau menilai hadis ini sebagai hadis hasan sahih. Dan hadis ini telah kita bahaskan beberapa bahagian daripadanya, iaitu bahagian-bahagian yang awal di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dengan beberapa kalimat yang ringkas tetapi padat dan amat penting sekali, amat berguna sekali, sehingga sebahagian ulama telah berkata, aku mentadabbur isi kandungan hadis ini dan ia amat mengagumkan aku, Fa'ad Hasyami. Dan bila kita perhatikan, hadis ini mengandungi makna ubudiyah, perhambaan kepada Allah Azza wa Jalla wahdahu la syarikalah, padanya saja tidak ada sekutu baginya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ibnu Abbas, seorang yang masih muda lagi, agar memelihara Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan wasiat Rasulullah SAW yang pertama di dalam hadis ini. Dan telah kita terangkan makna memelihara Allah, ihfazillah, iaitu memelihara Allah SWT dengan beriman kepadanya, dengan keimanan yang wajib, dengan keimanan yang benar, daripada segala sudut keimanan, semua bidang-bidang tauhid, bermula daripada tauhidnya rububiyah dan juga tauhid asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Hendaklah kita beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah satu-satunya yang menciptakan, dan dialah yang menghidup dan mematikan, dan dialah yang mentadbirkan, dan dia adalah Rabbul Alamin, Tuhan semua alam. Dan makna Al-Alamin adalah semua selain Allah, kullu ma siwa Allah, itu dinamakan Al-Alamin. Dan Al-Alamin plural untuk alam, makna di sana ada banyak alam. Ada yang kita tahu, ada yang telah kita diberitahu, dan ada mungkin kita tidak tahu, hanya Allah SWT yang mengetahui. Adapun alam yang kita tahu, alam yang kita dapat lihat, alam manusia, alam di lautan, di daratan, di angkasa, dan juga kita diberitahu tentang alam-alam makhluk yang tidak dapat kita lihat dengan mata kasar, alam malaikat, alam jin dan seterusnya. Yang penting di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika kita beriman dengan iman yang benar dan kita tetapkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nama-nama yang al-husna, yang paling baik, yang paling bagus daripada sudut lafaznya dan maknanya, dan ini hanya istimewa untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, yang maha sempurna, yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna, dan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada sesuatu yang menyerupainya, dan dia adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Berkata ulama, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah dengan keimanan isbat, yakni menetapkan, bukan kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah dengan keimanan mensifatkan. Jadi kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah SWT dengan iman al-ithbat, menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk zatnya yang maha mulia. Jadi apa yang Allah khabarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quranul Karim ataupun dalam hadis-hadisnya yang sahih, tidak kira sama ada di hadis yang mutawatir ataupun hadis ahad, yang penting ia hadis yang sahih sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tetapkan sifat-sifat dan nama-nama ini untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa tamthil, menyerupakannya dengan mana-mana sifat makhluk, dengan tanpa takyif, dengan tanpa kita mensifatkan, menceritakan bagaimanakah sifat-sifat ini, bayang-bayangkan, dan dengan tanpa kita menghilangkan, dengan tanpa takwil, tanpa kita hilangkan juga makna-maknanya yang terkenal, yang dikenal daripada bahasa ini. Kerana Al-Quran dan Al-Hadis ditutur di dalam bahasa Arab yang nyata. Allah SWT telah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul aminu ala qalbika litakuna minal munzirin bilisan arabiyyin mubin. Di dalam surah Asy-Syu'ara Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin, sesungguhnya ia benar-benar adalah satu yang diturunkan daripada Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dengan tanpa ragu-ragu. Al-Quran yang kekal sampai sekarang yang kita baca, ada di dalam masjid berapa nuskhah, di rumah kita pun ada. Tahuilah ini benar-benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, satu hadiah kepada manusia semuanya, dan khususnya untuk orang-orang yang ingin bertakwa dan lil muttaqin. Nazala bihir ruhul amin, yang diturunkan melalui ar-ruhul amin, ruh yang dipercayai, yang diamanahkan, al-amin, yaitu malaikat Jibril alaihissalam yang diberikan tugas yang mulia ini, yang maha, yang sangat istimewa, yang amat penting ini, iaitu menurunkan wahyu yang merupakan petunjuk dan ilmu untuk orang di muka bumi, manusia di muka bumi ini. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika, di atas, yakni di dalam hatimu, litakuna minal munzirin, supaya engkau wahai Muhammad menjadi orang-orang yang memberikan peringatan. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Al-Quran ini dipelihara, dihafaz oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehinggalah Rasulullah SAW melaksanakan tugasnya membacakan Al-Quran ini kepada umat, maka selepas itu barulah Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tugasnya adalah memberikan peringatan, pengajaran, membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, wa yuzakkihim, supaya mensucikan mereka, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmah. Bacakan ayat-ayat Allah kepada mereka dan juga mensucikan mereka, yang mensucikan hati mereka, akidah mereka, amalan mereka, dan mengajar kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Sedangkan mereka sebelum ini, manusia sebelum ini, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi itulah kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adapun kita beriman kepada Allah SWT dengan apa yang datang di dalam Al-Quranul Karim dan juga yang ada, yang disampaikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pelihara Allah SWT dalam iman kita. Dan kita pelihara Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat kita. Jadi kita memelihara solat kita sebab Allah perintahkan kita untuk memelihara solat. Hafizu 'ala salawati. Peliharalah kamu agar solat-solat, dan khususnya solat pertengahan, was-salatil wusta. Qumu lillahi qanitin, dan berdirilah pada Allah dalam keadaan tunduk dan taat. Dan terdapat ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk memelihara perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita melekehkannya, mensia-siakannya. Dan jika kita memelihara perintah-perintah Allah SWT ini dan juga kita meninggalkan larangan-larangan Allah SWT, maka Rasulullah SAW berjanji kepada Ibnu Abbas, ihfazillaha yahfazuk, maka Allah akan memeliharamu. Dan peliharaan Allah SWT terhadap hamba ini adalah pemeliharaan yang syumul, iaitu pemeliharaan yang menyeluruh, bermula daripada memelihara badannya, kesihatannya, harta benda, juga memelihara yang paling penting baginya, modalnya, iaitu keimanan, bahkan memelihara daripada syubhat-syubhat, perkara yang boleh merosakkan keimanan, perkara yang merupakan keraguan-keraguan yang boleh dia, yang boleh mengakibatkan seorang itu tergelincir daripada siratul mustaqim. Allah akan pelihara. Dan Allah akan pelihara ini daripada syahwat, iaitu nafsunya yang sentiasa mengajaknya membuat perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. As-su inna nafsa la ammaratun bisu'i illa man rahimah rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sentiasa la ammaratun, memerintah, menyuruh kepada keburukan, bukan kebaikan, tetapi melainkan orang-orang yang dirahmati oleh Tuhan. Ini kata Nabi Yusuf alaihissalam. Kalaulah kampiara dalam keadaan-keadaan syahwat, dalam keadaan-keadaan di mana diberhadapan dengan ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana berlaku kepada hamba-Nya dan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Bagaimana beliau diuji, dipanggil, dipujuk rayu oleh tuan isteri tuannya yang cantik dan juga yang mempunyai hasab nasab turunan yang mulia dan mempunyai harta yang banyak. Qalat haitalak, marilah sini. Telah ditutup semua pintu-pintu, tingkap-tingkap semuanya. Ghallaqatil abwab. Tetapi kata Yusuf alaihissalam, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Itulah jawapan bagi orang yang memelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu rabbi ahsana mathwaya, innahu la yuflihu adh-dhalimun. Sesungguhnya tuan aku itu telah buat baik kepada aku, ahsana mathwaya, telah menjadikan aku sebagai salah seorang daripada khadam dan telah memberikan apa yang aku perlukan. Jadi tidaklah wajar bagi aku mengkhianati dengan berzina dengan isteri. Innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya tidak akan berjaya orang yang zalim. Jadi demikianlah. Walaqad hammat bi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Sesungguhnya wanita itu telah inginkan dia dan dia telah menginginkan wanita itu kalau tidak dia melihat burhana rabbih, petunjuk daripada Tuhan. Kadzalika nasrifu anhu as-su'a wal fahsya. Dan demikianlah kami palingkan dia daripada keburukan dan kekejian. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya dia, yakni Yusuf alaihissalam, termasuk hamba-hamba kami yang diikhlaskan, yang ikhlas sehingga Allah ikhlaskan, Allah purifikan. Jadi dia dulu adalah orang yang ikhlas, yang memelihara Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan-keadaan seperti ini. Allah pelihara agama ini sehingga dia tidak terjebak di dalam maksiat. Baik. Dan demikianlah, bahkan selepas itu Allah pelihara keluar daripada rumah yang penuh dengan fitnah itu. Kenapa? Sebab apabila Yusuf alaihissalam menolak ajakan isteri tuannya, dia melarikan diri menuju ke pintu yang tertutup rapat itu. Dan isteri tuannya itu mengejarnya dan menarik bajunya dari belakang. Sampai di depan pintu, dibuka pula oleh tuannya, kebetulan sampai. Dan cepat-cepat isteri tuannya itu pun buka cerita. Dan dia berkata, apakah balasan bagi orang yang melakukan keburukan kepada isteri ini? Melainkan apa balasannya? Melainkan dikenakan dengan penjara ataupun azab yang pedih. Maksud dia, ini adalah angkara Nabi Yusuf AS. Dia buat fitnah. Tapi Nabi Yusuf AS menafikannya. Dia tidak diam. Dan ini menunjukkan bahawa seseorang itu bila dituduh dengan tuduhan yang bohong, yang dusta, dia perlu membersihkan nama. Jangan diam dan tawakal saja ataupun maafkan dan sebagainya. Tidak. Memelihara marwah itu sesuatu yang penting. Lebih-lebih lagi bagi seorang yang bakal mengemban risalah berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu dipelihara karakter. Jadi kalau ada fitnah tu, kita mesti bersihkan diri kita daripada tuduhan-tuduhan itu. Jadi yang penting kisahnya, macam mana Gonwala pun didapati bukti menunjukkan bahawa Nabi Yusuf AS tidak bersalah. Dia berlepas tangan daripada fitnah ini. Tetapi akhirnya dilakukan tipu daya sehingga dihukum juga Nabi Yusuf AS. Dihukumnya Nabi Yusuf AS, dibuatkan angkara sehingga kan akhirnya beliau dihukum. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wahai Tuhan, sesungguhnya penjara itu lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak aku kepadanya. Mereka ajak aku kepada apa? Kepada berzina. Sebab selepas itu isteri tuannya mendengar bahawa orang-orang di dalam kota terdengar cerita bahawa isteri tuan Nabi Yusuf AS ini teringin sangat, kemaruk sangat dengan Khadam. Waqala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Berkata orang wanita-wanita, biasalah cerita menunjukkan cerita ni selalu datang daripada kalangan wanita, bahawa sesungguhnya imra'atul aziz, isteri menteri ni, ini tuan Nabi Yusuf AS, seorang menteri besar, mengajak khadamnya yang untuk berzinah, dan dia amat-amat sayangkan kepada Nabi Yusuf AS. Qad syaghafaha hubba, hingga melampau batas, dan kami mendapati beliau benar-benar dalam keadaan sesat yang nyata. Jadi dia dengar dia marah. Falamma sami'at bimakrihinna, apabila dia mendengar hal tersebut, dia pun buat satu khilah. Dia buat satu majlis walimah. Dia panggil wanita-wanita di dalam negeri dan diberikan setiap seorang daripada wanita tersebut sebilah pisau. Wa'atas kulla wahidatin minhunna sikina. Jadi mereka pun diberikan pisau untuk rewap, kita kata menyediakan, untuk menyiapkan hidangan yang bakal dimakan nanti. Maka ketika itu isteri tuannya itu pun memanggil Nabi Yusuf AS untuk keluar. Faqalati khruj alaihinna, keluarlah, berjalan di hadapan mereka. Apabila mereka melihat Nabi Yusuf AS, akhbarnahu, mereka kagum terhadap Nabi Yusuf AS kerana cantiknya dia, tampannya beliau sebagai seorang lelaki. Dan ini salah satu daripada kelebihan Nabi Yusuf AS. Tampan sangat pun masalah, bodoh pun banyak orang masalah. Fa'akbarnahu waqatta'na aydiyahunda, dengan tidak sengaja kerana terpegun dengan kecantikan Nabi Yusuf AS, mereka terpotong tangan mereka. Ini jari mereka tu tak sadar. Waqatta'na aydiyahunda waqulna hasya lillahi ma hadha basyara. Dia kata, Maha Suci Allah, ini bukan manusia. In hadha illa malakun karim. In hadha malakun karim. Ini sebenarnya adalah seorang malaikat yang mulia. Jadi kata isteri tuannya, demikianlah kamu dulu mencemooh aku, mencela aku. Ha, sekarang kamu sendiri tengok bagaimana. Jadi maknanya isteri Nabi Yusuf AS tak putus asa nak mengajak Nabi Yusuf AS berzina dengannya. Ketika itulah kita terangkan tadi, Nabi Yusuf AS berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, penjara itu lebih baik, lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak aku. Kalau engkau tidak palingkan aku daripada mereka, asbu ilaihin, pasti aku akan tenggelam kepada atau bersama mereka, dan aku akan termasuk orang-orang yang jahil. Jadi demikianlah Allah SWT selamatkan Nabi Yusuf AS, dan beliau pun dimasukkan ke dalam penjara lama. Fala bisa fisi jini bitu arsini. Ya Allah pelihara Nabi Yusuf AS, mula-mula memeliharanya daripada sebab dalam zina. kemudian dikeluarkan daripada rumah yang penuh fitnah itu, dimasukkan dalam penjara. Dan dalam penjara itu Nabi Yusuf AS terus-menerus beribadah kepada Allah SWT. Dan ceritanya panjang lebar bagaimana beliau mengambil peluang untuk berdakwah kepada Allah SWT. Sebab itu Nabi kisah ataupun surah Yusuf di dalam Al-Quran dikenali juga sebagai surah dakwah. Sebab di situ diterangkan bagaimananya dakwah Nabi Yusuf AS sebagai example untuk para pendakwah. Bagaimana mendakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir surah Yusuf alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah wahai Muhammad, sebab diterangkan kisah di dalam surah Yusuf ini, inilah jalanku, aku berdakwah menyeru kepada Allah, ila Allah. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah daripada segala kekurangan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrikin. Jadi ini menunjukkan bahawa dakwah kepada Allah SWT adalah dakwah kepada Allah, bukan kepada mazhab tertentu, fahaman tertentu, syekh tertentu, tarikat tertentu, ataupun kepada diri sendiri, jamaah sendiri, ataupun untuk membina satu daulah Islamiah konon. Tidak, dakwah kita adalah kepada Allah, iaitu ikhlas kerana Allah SWT dan menerangkan, mengembangkan ajaran-ajaran Allah SWT. Baik, jadi itu antara makna yang kita boleh ambil daripada Allah memelihara engkau, yahfazka, ihfazillah, yahfaz. Dan banyaklah kisah-kisah seperti ini, antaranya di kalangan para salafus salih, sahabat ridwanullahi alaihim. Ingin kita ambil kisah Nabi kita, untuk kita dengar kisah hijrah yang masyhur, bagaimana Rasulullah SAW keluar hijrah ditemani oleh sahabatnya yang dipercayai, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan mereka dikejar oleh orang-orang musyrikin Quraisy, dan orang-orang musyrikin telah menjanjikan hadiah yang besar bagi siapa yang dapat membunuh atau menawan Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Dan bagaimana Rasulullah SAW bersembunyi di gua itu, dan ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW manusia biasa. Rasulullah SAW rasa juga ketakutan, dan Rasulullah SAW telah mengambil langkah-langkah untuk memelihara keselamatan dirinya. Dia tidak sebagaimana orang sangka jalan keluar tawakal Allah. Tidak, Rasulullah SAW menyembunyikan diri dari dalam gua, dan orang-orang Quraisy mencari beliau. Akhirnya mereka jumpa juga, hampir jumpa, dan mereka ada berkeliaran di hadapan pintu gua tersebut. Hingga kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dalam penuh ketakutan, kalaulah salah seorang daripada mereka tengok di bawah kakinya, pasti mereka akan melihat, mereka akan dapat melihat kami. Mereka dekat sangat, sebab pintu gua tu ada di bahagian bawah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq, menenangkan perasaan beliau, ma baluka bil ithnaini Allahu thalithuhuma. Atau demikian kata Rasulullah SAW, apa pendapat kamu, bagaimana katamu tentang dua orang yang Allah adalah yang ketiga ni? Apa kita nak takut? Kalau kita dua orang ni, Allah adalah orang, Allah adalah yang ketiga, maknanya Allah ada bersama kita. Dan sebabnya adalah kita sentiasa memelihara Allah SWT. Kita memelihara agama Allah SWT. Allah kan ada bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kami. Maka Allah pun turunkan as-sakinah, ketenangan kepadanya. Dan dengan kuasa Allah Subhanahu taala, mereka tidak jumpa Rasulullah SAW dan Abu Bakar di dalam gua tersebut, dan mereka tinggalkan tempat itu. Dan selepas itu mereka keluar dalam keadaan selamat. Dan ini antara contoh menerangkan tentang bagaimana Allah SWT memelihara seseorang, kalau seseorang itu memelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kisah nabi-nabi lain banyak sekali. Kisah Nabi Musa alaihissalam, kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam telah ditelan oleh ikan yang besar. Dan bagaimana Allah SWT misahkan dalam surah Saffat, falaula annahu kana minal musabbihin lalabika fi batnihi ila yaumi yub'athun. Kalaulah bukan kerana Yunus itu dahulunya termasuk orang-orang yang banyak musabbihin, yang banyak bertasbih. Tasbih, mengingati Allah SWT, doa kepada Allah SWT, beribadat kepada Allah SWT. Kalau bukan kerana itu, tentulah dia akan kekal di dalam perut ikan itu sampailah hari dibangkitkan. Lalita bibatnihi ila yaumi ba'atun. Allah tak akan keluarkan dia, tak akan selamatkan dia. Tapi kenapa Allah keluarkan dia? Sebab dia dulu adalah orang yang memelihara Allah Subhanahu taala. Ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah, Allah biar. Fanada fi dhulumat, maka Nabi Yunus alaihi salam berdoa di dalam kegelapan perut ikan, kegelapan lautan dan kegelapan malam ataupun kegelapan cuaca yang gelap yang mendung itu. Fanada fi dhulumat, suaranya kalau betul-betul di dalam perut ikan, siapalah yang dengar? Siapalah dengar? Tapi Allah SWT maha mendengar. Karena ada pergulungan, maka dia pun meneriak di dalam kegelapan itu, Alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau, maha suci subhanak, dan aku termasuk orang-orang yang zalim. Itulah doa Nabi Yunus alaihi salam. Fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami pun menyahut, mengabulkan doa, dan kami selamatkannya daripada kesusahan itu. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Ini siapa yang pelihara Allah SWT, Allah akan pelihara, Allah akan menjaga. Dan dikatakan dalam riwayat bahawa apabila Nabi Yunus AS berdoa kepada Allah SWT dalam perut ikan itu, malaikat berkata, suara ini suara yang maruf, yang kita kenal, kita pernah dengar suara ini. Sebab apa? Sebab Nabi Yunus AS seorang yang banyak mengingati Allah SWT, banyak berdoa kepada Allah SWT. Dan ini antara makna ihfazillah yahfaz. Dan seterusnya, ta'arraf ilallahi firrakha'i ya'rifka fisyiddah. Ingatlah Allah dalam keadaan senang, dan Allah akan mengingatmu dalam keadaan susah, fisyiddah, dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan sukar. Yang dikisahkan tadi, Allah akan ingat. Dan disuruh Nabi Ibn Abbas, ta'arraf ilallah, kenallah Allah, fil firraha, dalam keadaan senang, tenang dan aman. Dan maksud kenal Allah SWT ini bukan kenal biasa, kerana makrifat kepada Allah SWT ini terbagi kepada dua bahagian. Satu adalah ma'rifat yang ammah, yang umum. Satu lagi adalah ma'rifat yang khasah, yang khusus. Adapun ma'rifat umum ini adalah ma'rifat yang wajib, yang dikongsi oleh semua orang yang beriman. Semua orang beriman mesti kenal Allah, bahwa Allah SWT itu wujud. Mereka beriman kepada Allah SWT. Sesuatu yang mana dikongsi oleh semua orang beriman. Tapi tak semua orang yang kenal Allah SWT ini sama. Kerana di sana ada makrifat yang khusus. Kenal Allah SWT dengan sebenar-benar makrifat, sehingga kan membuahkan hasilnya di dalam hati hamba tersebut. Kerana bila dia kenal hak Allah SWT, kebesaran, keagungan Allah SWT, maka ketika itu dia akan rasa di dalam hatinya sifat malunya terhadap Allah SWT. Dia rasa bahawa Allah SWT sentiasa melihatnya, memerhatikan, mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Inilah orang yang kenal Allah SWT. Inilah makna makrifat. Tetapi kadang-kadang bila kita baca sebahagian kitab yang bercakap pasal makrifat, cerita dia lain. Oh, makrifat tu adalah sesuatu ilmu yang dalam, ilmu isi. Orang-orang ilmu kulit ni tak tahu. Orang-orang fikih tak tahu, orang hadis tak tahu, orang tafsir tak tahu, orang syariah tak tahu, tapi orang tasawuf tahu. Apa tu makrifat? Oh, ini rahsia. Rahsia sebalik rahsia. Apa dia adalah rahsia? Semua orang lah tak tahu, tapi mereka pula boleh tahu. Bila kita buka, kita gaji, rahsia dia adalah sesuatu yang diada-adakan. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada disebut oleh para sahabat, tak ada disebut oleh para ulama. Tapi sesuatu yang mereka karang-karangkan, yang syaitan telah wahyukan kepada guru-guru mereka. Maka timbullah istilah makrifat tu begitu dan begini, tak apa-apaan sahaja. Bahawa adanya seorang yang dinamakan wali-wali yang jalan sana sini, tolong orang dengar doa orang. Dan adalah kononnya ada wali-wali yang mempunyai pangkat yang tinggi-tinggi, hinggakan mentadbirkan alam ini. Sampai macam itu sekali. Jadi makrifat apa? Makrifat bahawa kononnya bahawa Allah SWT itu boleh memberikan sesuatu yang luar biasa kepada hamba ini. Yang sampai-sampai sesuatu itu merupakan sifat daripada sifat-sifat Allah SWT. Akhirnya makrifat itu bukan makin mendekatkan diri kepada Allah SWT, mentauhidkan, mengesakan Allah SWT dan rububiyahnya dalam ibadahnya, tapi makrifat itu mengakibatkan kepada syirik kepada Allah SWT. Baik. Jadi makrifat yang benar adalah makrifat kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang kata nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala mesti kenal diri sendiri dulu. Baik. Macam mana nak kenal Allah dengan kenal diri? Kemudian keluarlah kata-kata yang masyhur, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Siapa yang telah kenal dirinya, jiwanya, maka dia telah kenal Tuhannya. Oh, itu cara nak kenal Tuhan, kenal diri. Ini yang masalah. Padahal sepatutnya kenal Allah SWT melalui Allah SWT. Kita nak kenal seseorang, kita tahu nama dia, kita kena tahu sifat dia, apa dia suka, apa dia tak suka, apa yang dia buat. Dan ini semua kita hanya dapat daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak kenal Allah SWT mesti nak kena belajar, kena baca Quran. Alhamdulillah, kita kenal lah. Segala puji itu milik Allah. Ada situ Yang pertama, nama Allah, Tuhan tu Allah, dan segala puji itu adalah milik Allah SWT. Alhamdulillah, bukan asyukru. Kalau nak dikupaskan panjang ni, sebab kalau syukrulillah, syukur itu milik Allah, maknanya kita puji Allah SWT sebab Allah berikan nikmat pada kita. Tapi kalau alhamdulillah, Allah SWT memiliki pujian, kepujian mahami, walaupun mungkin seseorang itu tidak menerima apa-apa daripada Allah SWT, tapi siapa juga, apa juga makhluk, Allah SWT pasti menerima ihsan, nikmat daripada Allah SWT. Tapi Allah SWT maha terpuji daripada zatnya sendiri. Sebab itu dimulakan Al-Fatihah itu dengan alhamdulillah. Dan dia adalah Rabbil Alamin. Sifat Allah ini adalah Tuhan yang mentarbiyah, Rabb Al-Alamin, segala alam. Satu-satu ayat kita baca, bahkan setiap perkataan kita baca, makin tambahlah makrifat kita kepada Allah SWT. Dan dia adalah Ar-Rahman, yakni Zul-Rahmah, yang maha luas rahmatnya. Ar-Rahim, yang banyak merahmati hamba-hambanya, khususnya hamba-hambanya yang beriman di akhirat kelak. Rahmanid dunia wal akhirah, wa rahimahumah. Jadi rububiyah ini, makrifat ini berdasarkan kepada Allah SWT yang maha rahmah, maha kasih sayang. Itu asas dia ubudiyah kita kepada Allah SWT. Tapi selepas itu ayatnya datang, maliki yaumiddin, yang memilih hari balasan. Jadi tadi hamba Tuhan kita adalah yang maha rahmat, yang maha merahmati. Kemudian dia juga adalah pemilik, dalam bacaan lagi satu, maliki, yakni raja hari kiamat, hari pembalasan, yaumiddin. Kenallah kita bahawa adanya hari akhirat. Hari akhirat ni adalah hari pembalasan. Pembalasan untuk apa? Siapa yang melakukan amalan sebesar zarrah, dia akan melihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, kalau kebaikan, dia akan melihat. Walau kecil macam mana pun, tak akan disisirkan oleh Allah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kalau dia mengamalkan satu amalan sekecil zarah keburukan pun, dia akan melihat. Di mana? Bukan di sini, tapi di hari pembalasan pula. Itu suruh kita takut pada Allah SWT, takut pada hari pembalasan. Bagaimana kita nak siapkan diri kita untuk hari pembalasan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu kami menyembah, hanya kepada-Mu kami minta pertolongan. Kita baca Fatihah, berapa banyak makrifat kita dapat. Sebab itu diwajibkan baca Fatihah pada setiap orang dalam solat, pada setiap rakaat. Dari satu hari berapa banyak kali kita baca Fatihah? Tapi tak adalah sampai habis solat pun baca Fatihah lagi. Banyak Fatihah tu dah terlebih pula. Baca Fatihah dalam solat lah. Baik, yang penting di sini adalah makrifat kepada Allah SWT dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Dan juga apa yang dikhabarkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan ia akan menimbulkan malu seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takutnya pada Allah Subhanahu Wa Taala, cintanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, tawakalnya, yakinnya pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya. Jadi jika bila itu dilakukan, ta'arraf ilallahi firraha, kenallah Allah dengan makrifat yang khusus ini dalam keadaan senang. Jadi kita akan buat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala waktu dia senang, waktu aman, maka Allah akan ya'rifka fi syiddah. Allah akan kenal dia dalam keadaan sempit. Dan Allah kenal, Allah tahu seseorang itu juga bukan sembarang tahu. Sebab Allah SWT mengetahui semua hamba-hambanya yang di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Apa juga yang kita lakukan, kita ucapkan, semuanya diketahui oleh Allah SWT. Ditulis oleh malaikat. Jadi apa maksudnya ya'rifka fi syiddah, Allah akan kenal, tahu engkau pada waktu sempit. Maksudnya Allah SWT akan bersamamu, menolong, membereskan hajat-hajat. Jadi sesuatu yang khusus, makrifat yang khusus. Jadi seperti di dalam kisah hijrah tadi, Allah SWT bersama kami. La tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kami, bukan dalam tempat yang sama, bukan dalam gua yang sama, na'udzubillah. Itu syirik. Sebab Allah SWT ada di mana? Ada di atas langit, di atas arasy. Jadi Allah bersama mereka dengan pengetahuannya, dengan penglihatannya, dengan pemeliharaan, dengan bantuan. Sebab tu orang-orang kafir Quraisy itu tak dapat tangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Fir'aun dan bala tenteranya tak dapat bunuh, tak dapat tawan Nabi Musa alaihi salam, walaupun depan dia dah laut dah. Kata sahabat-sahabat Nabi Musa alaihi salam, inna lamudrakun. Falamma tara al-jam'an, apabila dua kumpulan itu bertemu, maka berkata sahabat-sahabat Musa, qala ashab Musa, inna lamudrakun, kami akan ditangkap. Belakang Fir'aun, depan laut, habislah kita. Maka berkata Nabi Musa alaihi salam dengan penuh keyakinan, penuh tawakal kepada Allah SWT, penuh makrifat kepada Allah SWT, kalla, kali-kali tidak. Satu kalimat yang menggegarkan bumi. Inna ma'iyya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku, dan dia akan memberi petunjuk kepada. Yakin. Sebab apa? Selama ni aku pelihara Allah SWT, aku kenal Allah SWT, ingat Allah SWT. Allah tidak akan lupakan aku sekarang. Maka Allah SWT bantu Nabi Musa AS, diwahyukan kepada Nabi Musa, anidrib bi'asakan bahar, pukullah dengan tongkatmu laut itu. Fanfalaqa, maka laut itu pun terbelah. Fakana kullu firqin kattawdil azim, maka jadilah setiap belahan itu seperti gunung yang besar, gunung yang teguh. Dan tanah itu yang terbelah itu menjadi tanah yang kering, dan mereka pun seberang dengan selamat. Fir'aun kejar, berfir'aun kat tengah-tengah dengan bala tenteranya, maka lautan itu pun kembali seperti sebelumnya. Apa berlaku kalau dah kembali sebelum? Habis, menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun ketika nak tenggelam, apa kata Fir'aun? Menyesal tak Fir'aun? Menyesal. Dia pun taubat. Dia kata, falamma adrakahul gharaku qala amantu, qala amantu. Falamma adrakahul gharaku qala amantu. Billadhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Aku tak mau cakap dengan Allah, aku cakap dengan apa yang diimani. Billadhi amanat bihi banu Israel, yang ini dengan Allah lah, tapi kita nak sebut. Dan aku termasuk orang-orang yang menyerah diri muslimin. Itu dia kata ketika dia apa? Hampir nak mati, nak tenggelam. Diingat juga Allah SWT dalam sempit. Tapi lihat, Nabi Musa AS ingat Allah SWT dalam kesempitan, Allah bantu, Allah selamatkan. Fir'aun ingat Allah SWT dalam kesempitan, tapi Allah tak bantu. Kenapa? Ayat Quran mengatakan al-an waqad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru yang ini nak beriman, sedangkan dulu kamu asaita, kamu ingkar maksiat, kamu kufur, bahkan kufuran kamu paling dahsyat. Kamu kata ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Kamu bunuh Bani Israel, orang-orang lelaki, kamu jadikan wanita-wanita sebagai hamba-hamba kamu. Yadhbihuna abna'akum, sembelih lelaki Bani Israel. Wa yastahyuna nisa'akum. Dia tinggal orang perempuan, dia lelaki dah tak ada nak tahan dengan orang perempuan. Orang perempuan kalau dah ada, dah hidup, dia akan jadi khadam. Dan mereka orang-orang lemah. Itulah Fir'aun, faqad asaita wa kunta minal mufsidin. Dan kamu dulu termasuk orang-orang yang buat kerosakan. Sekarang nak ingat, tak boleh. Tak terima, tak diterima oleh Allah SWT imannya Fir'aun. Jadi di sini kita kena faham tentang kata-kata sabda Rasulullah SAW tadi, ta'arraf ilallahi firraha, ingatlah Allah dalam keadaan senang. Yani ingat Allah SWT dengan ingat yang khusus, bertakwa kepada Allah SWT sentiasa. Itu makna ni makrifat, ingat kepada Allah SWT bukan dalam satu ketika dan lupa satu ketika yang lain, tapi sentiasa. Ya'rifka fi syidda, pasti Allah akan ingat engkau dalam keadaan yang susah. Kita juga telah baca bagaimana tiga orang pada zaman Bani Israel terperangkap di dalam gua, yakni batu besar jatuh menutup pintu gua. Batu yang sangat besar, batu berat, tolak mereka tolak tak boleh, ketuk apa semua dah tak boleh. Dah tertutup dah mulut gua. Dan orang tak tahu mereka ada kat dalam gua. Kalau orang tahu boleh tunggu sekejap, tunggu lama sikit pun tak perlu, satu hari pun tak perlu. Pasal orang tahu, orang tak tahu dia kat dalam gua. Yang ni peluang untuk orang tak pasal-pasal lalu kat situ. Kalau lalu pun tak tahu ada orang kat dalam gua. Jadi kira-kira apa? Mati dalam gua, hidup-hidup, mati hidup-hidup kan? Ha ni mati hidup-hidup. Kita tunggu time mati je. Apakah agak-agak awak buat kalau dalam keadaan seperti itu? Awak tahu tak ada orang tahu awak ada kat sini. Awak kalau pekik sekuat-kuat hati pun tak ada orang dengar. Dekat dalam tu batu besar ni, tak boleh buat apa. Ketika itu dah tak ada jalan lain melainkan minta kepada Allah SWT. Sebab Allah SWT saja yang dengar mereka. Orang pun tak dengar. Itulah orang yang beriman. Jadi mereka pun bertawassul dengan berdoa kepada Allah SWT. Tapi dengan apa? Dengan sesuatu amalan yang dulu mereka pernah lakukan ketika mereka senang, sebelum mereka tersepit dekat dalam gua. Satu amalan yang rasa-rasanya yang paling ikhlas yang pernah mereka lakukan kerana Allah. Ini mulalah seorang demi seorang menyebutkannya. Seorang itu dia berbakti kepada dua ibu bapanya. Dan satu lagi, dia pernah menggoda sepupunya dan ajaknya berzina. Dan hampir-hampir dia nak berzina, dia sudah di atas sepupunya itu. Dan sepupunya amat dicintainya pula. Tapi tiba-tiba sepupunya itu berkata, ittaqillah, takwalah engkau kepada Allah. Jangan engkau pecahkan cincin ini melainkan dengan haknya. Maksudnya adalah apa? Jangan berzina. Jadi tiba-tiba dia teringat pada Allah SWT, dia takut pada Allah SWT, dia pun tak jadi berzina. Dan dia kata dia lakukan kerana Allah SWT. Dan orang yang ketiga mengatakan bahawa dia telah memelihara amanah salah seorang dari pekerjanya. Dia jaga upah pekerja tersebut jadi harta yang banyak. Dan mereka semua berkata, ya Allah, kalau kau tahu aku lakukan amalan-amalan ini mengharapkan wajahmu semata-mata, maka lepaskanlah kami dari situ. Jadi satu-satu bukanya pintu tu sikit demi sikit demi sikit. Dan akhirnya terbuka sehingga mereka dapat keluar yang syur dalam keadaan berjalan terbuka. Jadi ini semua adalah bukti bahawa kalau seorang itu ingat Allah SWT dalam keadaan yang susah dan sempit, dalam keadaan yang senang, dalam keadaan kesempitan, Allah SWT pasti akan mengingat mereka. Ya'rifka fi syiddah. Kemudian sabda Nabi SAW, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, hendaklah engkau meminta kepada Allah. Wa idza sa'alta fasta'in billah. Apabila engkau minta pertolongan, dalam engkau minta pertolongan kepada Allah. Sa'alta su'al kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Ini samalah dengan Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi makna soal dekat sini, jika engkau menyembah, maka menyembahlah hanya pada Allah SWT. Jika engkau berdoa, berdoalah hanya pada Allah SWT. Jika beribadat, beribadatlah hanya pada Allah SWT. Jangan minta kepada selain Allah SWT. Dan jika kau minta pertolongan, jangan minta pertolongan melainkan kepada Allah SWT. Ini maknanya tauhid kan ibadat kita semua yang besar yang kecil, semuanya kita esakan, kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hadisnya hadis yang agung. Jadi as-su'al minta ni, minta kepada Allah, zahirnya diharamkan kita minta sesuatu daripada makhluk. Walau bagaimanapun, jika seseorang itu ada hajat, ada keperluan kepada manusia, tak ada dia miskin dan sebagainya, maka ketika itu dibolehkan dia meminta kepada manusia dalam perkara-perkara yang manusia mampu membantunya. Ini tidak menyalahi akan hadis ini. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia, perlukan sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain. Ada yang dijadikan miskin, ada yang dijadikan kaya mewah, ada yang dijadikan sihat, ada yang dijadikan cacat dan seterusnya. Jadi mereka memerlukan satu dengan yang lain. Dan kita ada sebahagian keperluan kita, dan kemungkinan sebahagian lagi ada pada orang lain. Jadi kita perlu meminta daripada orang lain, kita perlu beli daripada orang lain dan seterusnya. Dan kepakaran ilmu juga berbeza-beza. Jadi Allah jadikan kita perlukan kepada sebahagian daripada manusia. Walau bagaimanapun kita dalam perkara-perkara yang kita tidak perlukan, dan khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan tauhid, dengan ibadat, maka kita tidak minta melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang penting. Jadi kita berusaha sendiri sedaya upaya. Sebab itu sebahagian sahabat radhiyallahu anhum telah berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antaranya selepas tidak menyembah melainkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah SWT, memelihara solat-solat ini dan juga taat kepada amir. Kemudian Rasulullah SAW membisikkan beberapa kalimat kepada mereka, dan perawi mengatakan, iaitu janganlah kamu minta kepada manusia. Itu baiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi mereka pun membaiat. Sehingga kan selepas itu, kalaulah mereka sedang menunggang unta mereka, cabut unta itu jatuh ke tanah, ada orang di tanah, ada di bawah, mereka tak minta tolong. tolong ambilkan. Tak. Mereka akan turun sendiri dan ambil sendiri. Sampai begitu sekali. Selagi mereka boleh lakukan sendiri, mereka lakukan sendiri. Mereka tak mau meminta kepada orang lain. Kenapa? Sebab apabila kita mula meminta pada orang lain, walaupun mungkin kita perlukan, maka akan timbulnya kehinaan, rendahnya kita berbanding dengan orang yang kita minta. Dan kerendahan itu, itu adalah sesuatu sebahagian daripada makna ibadat. Bila kita minta dalam ibadat, kita minta, kita doa kepada Allah SWT, maka secara serta-merta kita akan merendahkan diri kita. Allah SWT di atas yang memberi. Waktu sabda Nabi SAW, al-yadul ulia khairun minal yadis subla, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi ini adalah untuk memelihara kehormatan diri. Jangan jadi kita hamba yang terhutang budi kepada orang lain yang memberikan ihsan kepada kita, tapi kita hanya menjadi hamba kepada Allah SWT. Kita kaya dengan Allah SWT. Dan kenapa seseorang itu perlu minta kepada orang lain? Minta kepada Tuhannya. Kamu minta kepada orang, kamu tinggalkan meminta kepada Allah SWT, sedangkan Tuhan kita memiliki apa yang di langit dan di bumi. Rabbul Alamin memiliki segala-galanya. Al-Alamin, segala yang makhluk yang wujud ini, semuanya miliknya Allah SWT. Kalau kamu nak sesuatu daripada dunia, minta pada pemiliknya, Allah SWT. Dan kalau kamu minta sesuatu daripada akhirat, Allah Maliki Yaumiddin, dia pemilik hari pembalasan. Nak minta pengampunan, nak minta syurga, lagi-lagi lah minta hanya pada Allah Subhanahu SWT. Jadi ini semua mengajar, Nabi SAW mengajar pada Ibn Abbas masih muda lagi, supaya apa? Supaya kuatkan iman, tawakalnya kepada Allah SWT dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu SWT. Cuba bayangkan kalau pemuda-pemuda kita ni ada ataupun faham dan amalkan wasiat Rasulullah SAW, kita tak akan dengar kes-kes macam ni. Sekarang dah makin teruk, kes gangster lah. Pukul sana pukul sini, sekarang sampai bunuh sana bunuh sini. Masyarakat-masyarakat lain jangan cakap minum arak, zina dan seterusnya, jangan kata lagi. Baik, tak menghiraukan apa-apa juga, undang-undang ke, agama lagi, tak dihiraukan oleh mereka. Ini sebabnya apa? Sebabnya tidak lagi mereka ditarbiah dengan keimanan sebagaimana yang terdapat pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disuruh minta hanya pada Allah SWT dan minta pertolongan, isti'anah, ketika berusaha mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhkan daripada larangan-larangan Allah SWT. Minta pertolongan daripada Allah SWT, jangan minta pada selain Allah. Sebab tak seseorang pun, tak ada orang yang mampu mentaati Allah SWT, meninggalkan larangan Allah SWT melainkan dengan bantuan pertolongan daripada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya. Haula maknanya berpindah daripada satu hal kepada satu hal yang lain. Dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan melainkan dengan pertolongan Allah. Billah. Sebab itu kalimat ini, zikir ini, la haula wa la quwwata illa billah, dalam hadis yang sahih adalah kanzun min kunuzil jannah, satu harta karun daripada harta di dalam syurga. Sebab itu adalah makna tawakalnya, rendahnya penghambaan seorang itu pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhannya. Mungkin itu jelah yang kita sempat pada subuh ini. Kita akan sambung bahagian yang berikutnya, pertemuan yang akan datang mungkin minggu selepas ini. Semoga apa yang kita dengar jadi satu ilmu yang bermanfaat dan benar daripada Allah SWT. Dan silap daripada diri saya.